¿Aló? ¿Ah? ¿Ya? ¡Meme! ¡Meme! ¡Meme! ¡Meme! Hello. Hi, it's Isabella. Saya perlu bantuan awak lah. Boleh awak datang sini sehari dua? Bila awak sampai sini, saya ceritakan. Saya tahu awak sibuk, Amy. Tapi percayalah, ini mustahak. Okay. Saya tunggu awak di sini, ya? Terima kasih, Amy. Bye.